bersamamu hidup menjadi indah. Aku bahagia tiada batasnya. Ku mohon kau tetap di sini saja. Jadikan aku penggantinya. Jangan kau ragukan cintaku sebesar ini. Cinta dan kasih, berjanji kasih, jangan pernah kau pergi. Jaga cintaku selamanya. Langit dan bumilah saksinya. Ku takkan mengubah, ku selalu setia. Percaya kita takkan pernah terpisah. Sari, cinta dan kasih, berjanji.